Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني بالله kaum muslimin hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan penuh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka mempelajari salah satu ilmu daripada ilmu-ilmu Islam yang amat sangat agung, yaitu ilmu tentang tafsir Al-Qur'anil Karim, di mana tepatnya kita masih pada tafsir surah Al-Kahfi dan kita sampai pada ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang mulia, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Wa yastaghiithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh. Bi'sa asy-syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah wahai Muhammad, al-haq, kebenaran itu datang dari Rabb kalian. Maka siapa yang berkehendak hendaknya dia beriman, dan siapa yang berkehendak hendaknya dia kufur. Siapa yang mau silakan dia beriman, dan siapa yang mau silakan dia kufur. Namun untuk orang-orang yang kufur, Allah katakan, inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Sesungguhnya kami telah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim itu api neraka. Di mana sifatnya api neraka? Ahata bihim suradiquha. Yang mana mereka akan dikelilingi oleh tembok-temboknya. Wa yastaghiithu, dan apabila penduduk neraka itu meminta minum, yughathu bima'in kalmuhli, mereka akan diberikan minum dengan air seperti al-muhl. Al-muhl nanti akan kita baca tafsirnya insyaallah. Apabila penduduk neraka meminta minuman, mereka akan diberikan minuman dengan air seperti al-muhl, yang yashwil wujuh, yang akan melelehkan wajah-wajah mereka. Bisa syarab, sungguh itu adalah sejelek-jelek minuman. Wasaat murtafaqa, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat beristirahat. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam ayatnya yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada hamba-hamba Allah bahwasanya al-haq, kebenaran yang terbedakan dengan kebatilan, itu telah datang dengan jelas dan gamblang dalam syariat ini. Telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Semua yang dibutuhkan oleh pemeluk Islam dari perkara-perkara yang akan mendatangkan mendatangkan maslahat untuk mereka. Dalam Al-Quran dan Hadis telah disampaikan semuanya secara utuh tanpa kurang, tidak perlu ditambah-tambahi, sempurna, tidak perlu dikurang-kurang. Sehingga manakala al-haq, manakala kebenaran itu telah jelas dan gamblang di dalam syariat, maka tidak ada pilihan bagi seseorang kecuali dua: berimankah dia atau kafirkah dia? Berimankah dia, percayakah dia terhadap al-haq yang dijelaskan di dalam syariat ini sehingga dia akan mendapatkan keberuntungan, ataukah dia memilih untuk kufur, mengingkari kebenaran yang ada datang dalam syariat sehingga dia akan mendapatkan kebinasaan oleh Allah. Sehingga dijelaskan oleh ahli tafsir bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur," siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kufur. Ini bukan pilihan yang boleh dipilih salah barqolobikum, bukan pilihan yang boleh diambil oleh seseorang tanpa ada konsekuensinya. Namun kalimat ini, siapa yang mau beriman silakan dan siapa yang mau kufur juga silakan, ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau memilih kufur, maka siap-siap. Pikullah konsekuensinya. Pikullah akibatnya. Apa akibat yang akan didapatkan oleh mereka orang-orang yang memilih untuk kufur setelah jelas al-haq di dalam syariat ini? Setelah jelas dan terang benderang kebenaran yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, "Inna a'tadna lidh-dhalimin nar." Sesungguhnya kami telah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim api neraka. Orang-orang yang zalim di sini kata Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Inna a'tadna lidh-dhalimin bil kufri wal fusuqi wal isyan." Sesungguhnya kami telah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim, maksudnya orang-orang yang zalim di sini adalah orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka dengan kekufuran, dengan kefasikan dan dengan kemaksiatan. Merekalah penghuni-penghuni neraka. Orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang asi, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang memilih untuk menentang al-haq yang telah jelas dan gamblang di dalam syariat sehingga mereka akan mendapatkan akibat dari apa yang telah mereka perbuat, yaitu naram ahata bihim suradiquha. Mereka akan mendapatkan api neraka yang akan mengelilingi mereka tembok-temboknya. Suradiq artinya adalah tembok. Jadi neraka sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bertembok dia. Siapa yang masuk di dalamnya tidak akan bisa keluar kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, karena neraka tertutup dengan rapat, bertembok dan berpintu. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Suruha al-muhiqu biha." Tembok-tembok neraka itu mengelilingi penghuninya. "Falaisa lahum manfad." Mereka tidak memiliki tempat untuk keluar. "Wala tariqa wala makhlasa minha." Mereka tidak punya jalan dan tidak punya tempat untuk menyudahi azab yang sedang mereka rasakan. "Taslahumun narul hamiyah." Mereka akan dikepung oleh neraka, oleh api yang menyala-nyala. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kondisi neraka wal'iyadzu billah. Bertembok, siapa yang memasukinya tidak punya jalan untuk menyelamatkan diri dari azab yang sedang mereka rasakan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang mulia, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahannam itu adalah sesuatu yang dijanjikan untuk mereka orang-orang kafir. Laha sab'atu abwab. Neraka itu memiliki 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Bagi setiap pintu ada orang-orang yang dikhususkan untuk masuk ke neraka melalui pintu tersebut. Kalau surga ada 8 pintu disebutkan di dalam hadis. Kalau neraka ada 7 pintu. Dan 7 pintu ini yang masuk ke dalam neraka lewat pintu 1, lewat pintu 2 itu telah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan buruk yang mereka lakukan selama di dunia. Dan barakallahu fikum, pintu api neraka itu tertutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihim narun muqsadah." Mereka akan dimasukkan atau mereka akan diliputi oleh api neraka yang muqsadah. Muqsadah artinya adalah tertutup. Dijelaskan juga dalam ayat yang lain, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali mereka berusaha untuk keluar dari neraka karena merasa sakit, mereka akan dikembalikan lagi ke dalam api neraka. Wa dhuqu 'adzabal hariq, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang pedih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seperti inilah pemandangan yang mengerikan pada neraka yang Allah Subhanahu wa taala yang dipersiapkan untuk mereka, orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimasukkan ke dalam tempat yang bertembok, berpintu, dan tidak akan dibuka pintu tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan berkaitan juga dengan pembahasan yang sedang kita bahas, dan juga ada kaitannya dengan kejadian yang baru-baru ini menimpa kita kaum muslimin, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li jahannama sab'atu abwab. Sesungguhnya neraka jahannam itu memiliki 7 pintu. Persis sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat. Rasul menyatakan bahwasanya neraka jahannam itu memiliki 7 pintu. Babun minha liman salla sayfahu ala ummati. Satu pintu dari 7 pintu tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang menghunuskan pedangnya kepada umatku. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari 7 pintu tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu pintu yang di mana masuk lewat pintu tersebut ke dalam api neraka orang-orang yang punya dosa, yaitu menghunuskan pedang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membunuh kaum muslimin, meneror mereka, menakut-nakuti mereka, membantai mereka. Bahkan kata Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, dengan jelas beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, jahannam itu memiliki 7 pintu, min halil haruriyah. Dari 7 pintu tersebut ada satu pintu untuk mereka khawarij. Khawarij di mana mereka adalah sekte menyimpang di dalam Islam, orang-orang yang berideologi dengan ideologi takfir dan berujung kepada barakallahu fikum penumpahan darah terhadap kaum muslim, atau yang lebih sering sekarang kita dengar dengan bahasa teroris. Kata Ka'ab radhiyallahu an, Jahannam itu punya 7 pintu, salah satunya buat mereka Khawarij. Khawarij adalah kilabun nar. Nabi SAW menyatakan mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena jeleknya perbuatan yang mereka perbuat di dunia ini dengan membunuh orang-orang muslim, membunuh umat Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan nanti di neraka mereka adalah anjing-anjingnya. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi di dalam kitabnya Faidhul Qadir, di dalam kitabnya Faidhul Qadir, Al-Imam Al-Munawi menjelaskan makna daripada sabda Nabi SAW bahwa saya Khawarij adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Yaitu mereka dijadikan sebagai penghuni neraka yang paling jelek, yang paling rendah. Sebagaimana anjing di dunia ini adalah hewan yang paling buruk. Hikmahnya barakallahu fikum, kata Al-Imam Al-Munawi, annahum kanu fid dunya kilaban 'alal muslimin. Allah menjadikan Khawarij sebagai anjing-anjing neraka karena mereka selama di dunia menjadi anjing terhadap kaum muslimin. Fa yukafirunahum, mereka mengkafirkan kaum muslimin. Wa ya'taduna 'alaihim, mereka berbuat aniaya kepada kaum muslimin. Wa yaqtulunahum, dan mereka membunuh kaum muslimin. Fa'uqibu min jinsi amalihim, maka mereka pun dihukum sesuai dengan jenis amalan mereka di dunia, karena mereka di dunia menjadi anjing-anjing terhadap kaum muslimin, yang membuat takut kaum muslimin, yang menganiaya kaum muslimin, maka mereka pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anjing di akhir. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah Khawarij, di mana pendahulu-pendahulu mereka tidak sungkan-sungkan untuk membunuh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka membunuh Utsman, mereka membunuh Ali, mereka melukai Muawiyah bin Abi Sufyan, membunuh Abdullah bin Khobbab radhiyallahu anhu, dan membunuh istrinya serta membelah perutnya, kemudian membunuh janinnya. Na'udzubillah. Khawarij. Sehingga apabila kita melihat sekarang orang-orang yang punya berpaham, orang-orang yang memiliki paham takfir, orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, kemudian mereka tidak sungkan-sungkan membunuh, mereka tidak sungkan-sungkan membantai, ini sesuatu yang tidak heran, yang kita tidak heran dengan sangat terhadap perbuatan mereka. Karena inilah yang menjadi contoh dari pendahulu mereka. Para sahabat tidak selamat dari perbuatan aniaya dan kezalimannya mereka Khawarij. Para tabi'in, murid-muridnya para sahabat radhiyallahu anhum, tidak selamat dari perbuatan aniayanya Khawarij, dan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak selamat dari perbuatan mereka, di mana di masa Nabi ada orang namanya Dzul Khuwaisirah yang menjadi bibit dan cikal bakal Khawarij di masa mendatang, di mana Dzul Khuwaisirah ini adalah orang yang berani mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Adillah engkau wahai Muhammad karena engkau tidak berbuat adil. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali kepada tema. Jadi neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh tembok-tembok, di mana tembok-temboknya itu berpintu, dan pintunya neraka itu ada 7. Salah satu pintunya adalah untuk mereka, orang-orang yang berani menghunuskan pedang-pedang mereka kepada kaum muslimin. Dengan jelas Ka'ab radhiyallahu anhu menyatakan mereka adalah Khawarij, orang-orang yang berani membunuh, membantai kaum muslimin tanpa hak, menghilangkan nyawa mereka dan memasukkan ketakutan di hati-hati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan Setelah menyebutkan tentang gambaran seperti apa neraka, bahwa neraka adalah tempat yang bertembok. Wa iyastaghitu, dan apabila mereka meminta minum. Meminta minum untuk apa? Yatlubu syarab liyudfi ama nazala bihim minal 'athshis shadid. Mereka meminta minum untuk menghilangkan apa yang mereka rasakan dari dahaga yang sangat. Ini ahlun nar. Karena panas yang mereka rasakan, mereka pun merasa dahaga. Mereka merasa kehausan. Sehingga tidak jarang mereka akan meminta minuman kepada para penjaga neraka. Allah Azza wa Jalla menyatakan kalau mereka meminta minuman, yughathu bima'in kal muhli. Mereka akan diberikan minum dengan air, tapi airnya seperti al-muhli. Al-muhl kalau disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, mengambil kesimpulan dari para ahli tafsir, al-muhl itu seperti karrosol silmuda, seperti cairan tembaga yang dilelehkan. Au ka'ikri zaid min syiddati hararatihi, atau seperti minyak yang apa istilahnya, mendidih, seperti minyak yang mendidih karena sangat panasnya. Nauzubillah min dzalik. Disebutkan oleh ahli tafsir yang lain seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan al-muhl, air seperti al-muhl. Al-muhl itu sifatnya dia ma'un ghalid. Air yang kental seperti minyak. Mujahid mengatakan huwa kadami wal qai. Al-muhl ini adalah air yang menjijikkan seperti darah dan muntah. Ini al-muhl. Ikrimah menyatakan bahwasanya al-muhl itu adalah sesuatu yang panas, alladhi intaha harru. Yang panasnya itu sudah sampai pada puncaknya, enggak ada yang lebih panas dari itu. Para ahli tafsir yang lain juga menyatakan al-muhl itu adalah kullu syai'in udhi. Segala sesuatu yang dilelehkan itu al-muhl. Ad-dhahhak mengatakan al-muhl itu adalah ma'u jahannam aswad. Air yang ada di neraka jahannam yang berwarna hitam. Ini ucapan mereka ahli tafsir yang akan sering kita dengar nama-nama mereka kalau kita membaca tafsir-tafsir para ulama. Nu'abbas, Ikrimah, Mujahid, Al-Tuhak dan yang semisalnya. Selain mereka, mereka menjelaskan seperti inilah kondisi al-muhl. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyimpulkan dari ucapan-ucapan para ahli tafsir yang disebutkan di atas bahwasanya al-muhl itu yajma'u hadhil awsaf ar-radila. Kalau air dikatakan seperti al-muhl, berarti airnya mengumpulkan sifat-sifat yang menjijikkan itu semuanya. Fahuwa aswad, maka al-muhl itu warnanya hitam, muntir, ya, menjijikkan, yang tadi kata Mujahid seperti darah dan muntah. Ghaliyun, dia kental dan har, panas. Ini barakallahu fikum, tidak bisa terbayangkan bagaimana air yang diberikan kepada mereka ahlun nar manakala mereka meminta minuman kepada para penjaga neraka untuk meringankan dahaga yang mereka rasakan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwasanya air tersebut yang seperti al-muhl yang berwarna hitam, kental, yang panas dan menjijikkan itu manakala mereka minum, yashwil wujuh, air tersebut akan melelehkan wajah-wajah mereka. Fakaifa bil am'a'i wal bukun, kalau wajah-wajahnya saja, padahal wajah itu kan bukan buat minum, yang minum itu adalah mulut kemudian terompok-terompokan. Nah barakallahu fikum, tatkala air tersebut diminum, wajah yang tidak terkena air tersebut meleleh. Maka kata Syekh As-Sa'di, maka bagaimana dengan perut dan isi-isinya yang langsung bersentuhan dengan air tersebut? Na'udzubillah min dzalik, pasti akan meleleh dengan semeleleh-lelehnya. Mukanya saja tatkala didekatkan dengan air tersebut meleleh, apalagi isinya tatkala diminum. Apalagi isi perutnya tatkala air tersebut diminum. Ini adalah salah satu dari empat minuman ahli neraka yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menyebutkan dalam Al-Qur'an itu minumannya ahlun nar, minumannya penduduk neraka itu ada empat jenis. Ada empat jenis. Yang pertama tadi, ma itu artinya air, tapi airnya seperti al-muhn. Tidak menyegarkan, tidak menghilangkan dahaga, airnya hitam, menjijikkan, ya, panas, kemudian kental. Itu airnya. Kemudian juga yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, di antara nama minumannya penduduk neraka adalah Al-Hamim. Hamim. Al-Hamim sendiri Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah yang ke-54. Allah Azza wa Jalla menyatakan fasyaribuna 'alaihi minal hamim. Mereka penduduk neraka akan meminum dari cairan Al-Hamim. Al-Hamim adalah air yang sangat panas. Penamaannya dengan Hamim. Air yang sangat panas. Disebutkan di dalam beberapa riwayat dari ahli tafsir bahwasanya Hamim adalah air yang mendidih, ya, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ini Hamim. Panasnya tidak bisa terbayangkan. Air tersebut mendidih semenjak bumi dan langit diciptakan. Inilah minuman ahlun nar. Dalam surah Muhammad Allah menyatakan wasuquma an hamiman faqata'a am'ahum. Penduduk neraka akan diberikan minum dengan air hamim. Maka air tersebut pun memporak-porandakan isi perutnya mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga dari minuman ahli nar yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah al-ghassaq. Al-ghassaq. Minuman ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Naba ayat yang ke-25. Di ayat sebelumnya ayat 24 Allah menyatakan la yadruquna fiha bardan wala syaraba. Penduduk neraka itu tidak akan merasakan dingin dan tidak akan merasakan minuman apapun. Illa hamiman, kecuali minumannya adalah minuman hamim yang tadi disebutkan dalam ayat Al-Waqi'ah, dalam surah Al-Waqi'ah ayat 54. Kata Allah Azza wa Jalla, ahlun nar tidak akan merasakan di dalam neraka itu rasa dingin dan minuman, kecuali minumannya adalah minuman hamim dan minuman ghassaq. Ghassaq disebutkan dalam tafsir adalah cairan yang keluar dari daging seseorang, atau biasa kita sebut dengan nanah. Juga disebutkan dalam tafsir yang lain bahwasanya ghassaq ini adalah keringat yang mengucur dari badan-badannya ahlun nar yang dikumpulkan kemudian dijadikan minuman untuk mereka. Ini ghassaq. Bisa dimaknakan nanah, bisa dimaknakan keringat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir dari jenis minuman yang akan Allah persiapkan untuk mereka ahlun nar adalah sodid, ya, adalah sodid. Minuman ini Allah sebutkan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-16. Allah berfirman, wa yusqa min ma'in sodid. dan ahlun nar itu akan diberikan minuman dari air sodik. Sodik juga maknanya disebutkan oleh ahli tafsir hampir mirip seperti wasah, yaitu air yang keluar dari daging seseorang, nanah. Disebutkan oleh Mujahid bin Haber rahimahullah, sodik adalah al-qain wad-dam, muntah dan darah. Ini jenis minumannya ahlun nar. Na'udzubillah min dzalik. Air yang seperti al-muhl yang disebutkan dalam ayat yang sedang kita baca tafsirnya, kemudian al-hamim, air yang sangat panas, kemudian al-ghassal, nanah, dan sodik, nanah atau muntah dan darah. Nah, yang ini semuanya barakallahu fikum perlu untuk kita ketahui supaya kita lebih merasa khawatir terhadap nasib-nasib kita di akhirat nanti, dan agar kita lebih bersungguh-sungguh di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari panasnya api neraka yang kita tidak bisa membayangkannya, apalagi memikul rasa perih, pahit dan sakit yang ada dalam neraka tersebut. Iyadan billah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya dan buruknya api neraka beserta apa yang ada di dalamnya. Amin Allahumma. Nah, Allah menyatakan setelah menjelaskan bahwasanya neraka itu yang dipersiapkan untuk orang-orang yang zalim adalah tempat yang bertembok, tertutup, tidak bisa terbuka. Minumannya adalah air yang seperti muhal tadi, air yang kental, panas, hitam, menjijikkan. Kemudian Allah mengatakan bisa syarab. Bisa syarab, air tersebut adalah sejelek-jelek minuman. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, alladhi yuradu liyutfi al-'atsha wa yadfa'a ba'dhal 'adab fa yakunu ziyadatan fi 'adabihim wa shiddati 'iqabihim. Kenapa minumannya penduduk neraka seperti air yang laksana halnya muhal tadi dikatakan sebagai sejelek-jelek minuman? Karena minuman itu diinginkan untuk menghilangkan dahaga dan untuk meringankan sebahagian siksa. Akan tetapi tatkala diminum justru malah menambah siksaan yang mereka rasakan dan menambah sakit yang mereka alami. Na'udzubillah min dzalik. Wasa'an muttafaqan. Dan kalau seperti ini gambaran neraka beserta apa yang ada di dalamnya, maka neraka adalah wasa'an muttafaqan. Neraka adalah sejelek-jelek tempat beristirahat, sejelek-jelek tempat kembali, sejelek-jelek tempat tinggal seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadza dhammun li halatin nar. Wasa'an murtabaqan, ini adalah celaan untuk kondisi neraka. Anaha sa'atil mahal, bahwasanya neraka ini adalah tempat yang paling buruk. Tidak ada tempat yang lebih buruk daripada api neraka. Alladhi yartabiqu bihi, neraka adalah tempat yang paling buruk untuk seseorang beristirahat di sana. Nah, fa innaha laysa fiha irtifaq, karena di neraka sejatinya itu tidak ada istirahat. Orang yang diadab di neraka itu tidak ada istirahatnya, tidak ada diringankan meskipun sedikit adab yang sedang mereka rasakan. Wa innama fihal adabul azimus syaq, di neraka itu hanya ada siksaan yang sangat-sangat besar dan memberatkan. Alladzi la yufattaru anhum sa'atan wa hum fihi mublisun, yang tidak akan diringankan dari penduduk neraka siksa tersebut meskipun sejenak. Tidak ada jedanya. Nah, Kalau di dunia sakit seseorang, sakitnya ada jeda. Sesakit-sakitnya seseorang yang dia alami di dunia, ada kalanya sakit tersebut hilang sejenak. Kemudian dia merasa sakit kembali. Setelah meminum obat, hilang sakit tersebut. Kemudian hilang efek obatnya, sakit kembali. Ini sakit di dunia. Kalau sakit di neraka, ya dan billah, la yumattaru anhum sa'a. Tidak diringankan, tidak ada jeda sedikit pun ada yang dirasakan oleh ahlunar meskipun sebentar. Qad ayyisu min kulli khair. Penduduk neraka telah berputus asa dari semua kebaikan. Mereka sudah tidak lagi berharap kebaikan akan mereka dapatkan. Wa nasiya umur rahim fil adzabi kama nasu. Dan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, melupakan mereka dan membiarkan mereka di dalam adab sebagaimana mereka dahulu di dunia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla tidak memedulikan mereka ahlunar. Allah biarkan mereka di dalam azab. Allah biarkan mereka di dalam siksa. Allah melupakan mereka dan tidak memperdulikan mereka. Dan ini balasan bagi orang-orang yang tidak pernah peduli kepada Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Dan selalu lupa dari Allah dan syariatnya, tidak pernah beribadah, tidak pernah berbuat baik lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, inilah akibat dan balasan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang yang memilih kufur, orang-orang yang memilih untuk mengingkari kebenaran, baik dengan perbuatan kekafiran yang mengeluarkan dia dari keislaman atau perbuatan kefasikan dan kemaksiatan yang dia lakukan. Dan bedanya barakallahu'alaikum, di neraka diisi orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang beriman. Namun orang-orang yang beriman, mereka berada di neraka tidak dalam jangka yang bersifat selama-lamanya. Kalau orang yang tidak beriman, mereka khalidan mukhalladan finnar. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak ada batasnya. Adapun orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam neraka karena kemaksiatan yang mereka perbuat, karena kefasikan yang mereka perbuat selama di dunia, mereka akan dikeluarkan dari api neraka apabila telah terbalaskan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Nah, inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mengimani bahwasanya para pelaku dosa besar selama tidak kafir, tatkala mereka dimasukkan ke dalam api neraka, mereka tidak kekal di dalamnya. Beda dengan Khawarij, beda dengan Mu'tazilah. Kalau Khawarij teroris, ya. Khawarij mereka punya pandangan, di mana pandangan ini tidak mereka ambil dari sunnah sedikitpun, bahwasanya pelaku dosa besar kekal di dalam neraka, pezina kekal, pencuri kekal di dalam neraka, tiada aku. Adapun Mu'tazilah, mereka juga punya pendapat yang sama. Tapi mereka katakan bahwasanya pelaku dosa besar, kalau menurut Mu'tazilah, di dunia ini mereka tidak kafir juga tidak mukmin. Mereka berada di satu posisi di antara dua posisi. Berada di satu posisi di antara iman dan kufur. Adapun di neraka, orang yang melakukan dosa besar adalah kekal di dalam neraka. Ini adalah akidah yang menyesatkan. Adapun akidahnya ahli sunnah wal jamaah yang diwariskan oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tabi'in wa atba'ut tabi'in, generasi terbaik pada umat ini yang mereka wariskan kepada kita dari akidah bahwasanya pelaku dosa besar masuk ke dalam neraka apabila tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang mereka lakukan, namun mereka tidak kekal di dalamnya. Adapun penyebutan kekal yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis bagi pelaku-pelaku dosa disebutkan oleh para ulama, maksudnya kekal di situ adalah mereka masuk ke dalam neraka dalam jangka waktu yang panjang. Dalam jangka waktu yang panjang. Namun selama di hati-hati mereka ada tauhid, selama di hati-hati mereka ada keimanan, mereka pasti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga apabila perbuatan maksiat yang mereka lakukan telah terbalaskan dengan siksa. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi orang-orang yang memilih iman. Karena di ayat 29 awal Allah mengatakan siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kufur. Yang kufur akibatnya masuk ke dalam tempat yang disebut neraka, yang bertembok, yang berpintu dan tertutup, tidak bisa keluar mereka dari situ, dan tatkala meminta minuman-minuman yang menjijikkan. Ini akibatnya. Adapun yang memilih iman, Allah sebutkan dalam ayat 30 dan 31, innal ladzina amanu wa amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, inna la nudhi'u, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan, ajra man ahsana amala, balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dalam amalnya. Seperti apa bentuk Allah tidak menyia-nyiakan balasan bagi mereka? Dalam ayat 31 Allah melanjutkan ulaika lahum jannatu adnin. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik dalam amalnya, tepat di dalam beramal, ikhlas di dalam beramal, ulaika lahum jannah, mereka akan mendapatkan surga-surga adn yang tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai, yuhallawna biha min asawira min dahabin. Penduduk surga mereka akan dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asawir. Asawir yakni semua perhiasan yang apa? Terlilit di badan seseorang seperti gelang, kalung, cincin. Penduduk surga akan dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perhiasan-perhiasan yang menempel di badan mereka, asawir min dhahab, yang terbuat dari emas. Wayalbasuna thiyaban khudran, dan mereka akan memakai pakaian-pakaian berwarna hijau, min sundusin, dari sutra yang tipis, wa istabrakin, dan sutra yang tebal. Muttaqiina biha 'alal araik, mereka bertelekan di dalam surga di atas dipan-dipan yang indah. Nikmat kawabu wa hasunat murtafaqo. Semua itu adalah sebaik-baik balasan, dan surga adalah sebaik-baik tempat beristirahat. Inilah barakallahu fikum apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sangat jauh berbeda dengan apa yang Allah ancamkan kepada mereka, orang-orang yang memilih kufur, tidak mau beriman terhadap al-haq yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah bahwasanya golongan kedua orang-orang yang memilih iman yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka, janji-janji yang indah berupa surga dan perhiasan yang ada di dalamnya, mereka adalah innal ladzina salihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kata beliau Syekh As-Sa'di, jama'u bainal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarri. Mereka mengumpulkan antara keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Di samping mereka beriman dengan rukun-rukun iman, mereka juga wa'amali salihati minal wajibati wal mustahabah. Mereka beramal dengan amalan-amalan soleh dari yang wajib-wajib atau yang sunnah-sunnah. Orang-orang yang seperti ini, yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan seterusnya dari rukun-rukun iman, dan selama di dunia mereka menjalankan konsekuensi daripada keimanan, yaitu beramal soleh dengan amalan-amalan yang wajib maupun yang mustahab, yang sunnah, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah menyatakan sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan balasan untuk mereka, man ahsana amala, orang-orang yang berbuat baik dalam amalnya. Berbuat baik di dalam amal, berbuat baik di dalam iman dan amal saleh, kata Syekh As-Sa'di, adalah an yuridal 'abdu al-'amala liwajhillah. Tatkala seorang hamba beramal menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, muttabi'an fi dzalika syar'allah. Yang kedua, dia mengikuti syariat Allah di dalam amalan tersebut. Ya. Jadi dua cara seseorang berbuat ihsan di dalam amal, berbuat baik di dalam amal. Yang akan Allah berikan balasan yang indah adalah mereka, orang-orang yang berbuat ihsan dalam amal, yaitu orang yang mengharapkan wajah Allah di dalam amal, dan orang-orang yang mengikuti syariat Allah di dalam beramal. Sehingga tatkala seorang tidak ikhlas, caranya benar, cara beramalnya benar, tapi tidak ikhlas, maka dia bukan orang yang berbuat baik dalam amal. Begitu pula apabila seorang ikhlas, akan tapi tidak tepat di dalam beramal, tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW, maka dia juga tidak berbuat ihsan dalam amal. Dua golongan ini tidak akan Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang indah. Karena yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka balasan yang indah berupa surga dan perhiasan-perhiasan yang ada dalamnya adalah man ahsana amala, orang-orang yang berbuat ihsan dalam amal. Yaitu tadi ikhlas dan mutaba'ah. Dia mengharapkan wajah Allah dalam amalnya dan dia mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam mengamalkan amalan tersebut. Orang yang seperti ini, fa hadzal amalu la yudhayyiruhu Allah. Amalan yang seperti ini tidak akan Allah sia-siakan balasannya, wala syai'an min, meskipun itu sedikit. Bal yahfazuhu lil 'amilin. Allah Subhanahu wa taala akan jaga amalan tersebut untuk orang-orang yang melakukannya. Wa yuwafihim minal ajr, dan Allah akan penuhi untuk mereka balasan dari amalan yang mereka lakukan. Bihasabi amalihim wa fadlihi wa ihsani, sesuai dengan amalan yang mereka perbuat, sesuai dengan keutamaan amalan tadi dan bagaimana perbuatan ihsan mereka di dalam melakukan amalan yang mereka lakukan. Balasannya apa? Balasannya adalah yang Allah sebutkan dalam ayat yang ke-31 yang insyaallah taala tafsirnya akan kita baca di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Panak tapi bihadzal qadar waffaqallahu aljami' lima yuhibbu wa yardha, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahu wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yeah.